Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita melanjutkan insyaallah taala membaca kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah karya Al-Imam Syekhul Islam Ats-Tsani Samsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakar Al-Ma'ruf Ibn Qayyim Al-Jauziyah Rahimahullahu Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca sedikit di halaman ke-28 pada sub judul Dararul Jahli Bihududillah, bahaya kebodohan terhadap batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa hadza babun sarifun yantafi'u bihi intifa'an adiman fi fahmi alfadil qur'ani wa dalalatihi. Ini adalah bab yang agung, yang mulia, yang akan berikan manfaat, manfaat yang besar di dalam memahami lafaz-lafaz Al-Qur'an dan yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz tersebut. Wa ma'rifatu hududi ma anzalallah ala rasulihi, juga mengetahui batasan-batasan syariat yang Allah turunkan kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan dalam perkara ini telah kita sebutkan sebagian dalil pentingnya untuk kita mengerti tentang batasan syariat Allah Subhanahu wa taala dan bahayanya ketika seseorang tidak mengerti batasan yang dimaukan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh rasulnya alaihi salatu wassalam. Perkara ini kata beliau adalah fa innahu huwal ilmu nafi', karena dia adalah merupakan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yaitu ma'rifatu hududi ma anzalallah ala rasulihi, mengetahui batasan-batasan syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Itulah yang disebut ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kata beliau fa innahu wa ilmu nafi', ma'rifatu hududi ma anzalallah ala rasulihi, mengetahui batasan-batasan syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Begitu juga memahami lafaz-lafaz Al-Qur'an dan yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz Al-Qur'an. Ini adalah ilmu yang sangat penting yang banyak memberikan manfaat. Kata beliau wa qaddama Allah Ta'ala fi kitabihi man laisa lahu ilmun bi hududi ma anzalallah ala rasulihi, dan sungguh Allah Ta'ala mencela di dalam kitabnya orang yang dia tidak memiliki ilmu tentang batasan-batasan syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya alaihissalatu wassalam. Nanti akan beliau contohkan. Ikhwan wa jazakumullah. Misalnya tentang Allah Ta'ala mengharamkan khamr. Bagaimana batasannya khamr? Allah Ta'ala mengharamkan maitah, bangkai. Bagaimana batasannya? Hewan itu dikatakan maitah, bangkai. Begitu juga wa ma uhilla li ghairillah dan sebagainya. Ini harus difahami. Batasan-batasan syariatnya Allah harus difahami, karena kalau tidak berbahaya. Apa sisi bahayanya akan disebutkan oleh beliau. Kata beliau, fa inna adamal ilmi bidzalika mustalzimun mafsadatain adimatain. Karena tidak memiliki ilmu dalam hal tersebut mengharuskan, menjadikan kemestian adanya dua kerusakan yang besar. Dengan kalau tidak memahami tentang batasan-batasan lafaz-lafaz dalam Al-Quran, batasan-batasan syariatnya Allah, apa yang dimaukan dan apa yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz Al-Quran, kalau tidak diketahui ilmunya, ini mesti akan menimbulkan dua kerusakan yang besar. Ihdahuma yang pertama, ayudkhila fi musammal lafdi ma laysa minhu, akan memasukkan apa yang disebutkan oleh lafaz perkara yang tidak termasuk dari bagian dia. Fayuh kamu lahu bihukmil muradi minal lafdi. Kemudian dia menghukumi sesuatu yang tidak termasuk tadi dengan hukum yang dimaukan oleh lafaz. Contoh sekarang misalnya, ada disebutkan tentang ayat haramnya khamr. Karena tidak tahu apa itu khamr, batasannya, definisinya, yang dimaukan oleh ayat yang dijelaskan dengan pemahaman yang benar, akhirnya akan menjadikan kemungkinan pertama dia memasukkan sesuatu minuman misalnya yang sebenarnya dia bukan termasuk khamr, tapi karena dia salah definisi, salah pengertian, salah pemahaman, akhirnya memasukkan itu ke khamr. Tapi khamr, ada bahkan segala sesuatu yang memabukkan khamr, makan nasi kebanyakan bisa mabuk, maka nasi khamr. Akhirnya apa? Memasukkan sesuatu yang tidak termasuk sebenarnya itu khamr, dimasukkan kategori khamr, akhirnya dikasih hukum-hukum khamr. Misalnya kamu merendam kurma, ya, misalnya jadilah sari kurma. Pakai air direndam kurma itu semalam diminum. Ini khamr. Loh, kok khamr? Ya, itu bisa bikin mabuk. Kok tahu? Coba aja kalau kamu minum 5 gelas mabuk nanti. Misalnya. Ini salah pengertian. Salah pengertian. Ikhwan wa jazakumullah. Nanti akan dijelaskan, padahal khamr itu yang dimaksudkan adalah zatnya. Adapun banyaknya kalau memabukkan, misalnya kamu makan durian 10 biji. 10 buah itu durian. Setelah itu kamu mabuk teler, muntah-muntah. panas dingin. Berarti durian ini termasuk khamr haram. Kenapa? Iya, si Hanif mabuk durian misalnya. Itu mabuk bukan karena duriannya, karena banyaknya dia kebanyakan makan dia. Atau karena unsur yang lain. Kenapa dia baru satu biji mabuk? Oh, ternyata sebelumnya dia itu makan sprit, makan nangka, ya kan? Makan tape. Wah, jadi satu itu serba panas semuanya. Madunya 3 sendok. Wah. Ya kan? Habis itu makan apa? Durian. Baru satu biji sudah muntah-muntah, mabuk dia. Teler. Limbung jatuh. Oh, ini memabukkan berarti durian ini. Padahal ada sebab yang lain. Nah, ini namanya salah paham, gagal paham masalah khamr. Nanti akan dijelaskan. Ikhwan jazakumullah. Ini contoh gampangnya. Akhirnya apa? Memasukkan sesuatu ke dalam lafaz tersebut yang sebenarnya itu bukan termasuk yang dimaukan oleh lafaz tersebut, akhirnya dihukumi dengan hukum lafaz tersebut. Fayusawi baina ma farraqallahu bainahuma, akhirnya dia menyamakan hukum sesuatu yang Allah Ta'ala bedakan antara keduanya. Ini kan bahaya ini. Dia menyamakan hukumnya padahal itu sesuatu yang Allah bedakan. Satunya haram, satunya halal. Tetapi karena dia tidak tahu ilmunya, salah mendefinisikannya, salah pemahamannya, gagal pahamnya, akhirnya salah penerapan. Menyamakan sesuatu yang padahal itu sebenarnya dalam syariat dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kan? Nah, penting. Ikhwan fi jazakumullah. La nikaha illa bi wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Nah. Dikira wali itu kayak wali kelas. Dikira seperti wali santri bisa diwakilkan. Padahal ada wali yang berhak untuk menikahkan dia tanpa pemberitahuan, asal angkat wali. Bahkan ada yang mengangkat wali, perempuan diangkat wali. Nah, ini akhirnya ikhwan jazakumullah, salah penerapan. Bahaya. Nikah tidak sah. La nikaha illa bi wali. Tidak ada nikah, tidak sah tanpa ada wali. Nah, tanpa seizin wali, tanpa diberikan hak mewakili wali dengan sah, bahkan menjadikan perempuan jadi wali misalnya, yang penting kan saudarinya misalnya. Nah, atau oh ini wali orang tuanya, mana ini, loh ini orang tuanya pengantin laki-laki. Wali yang dimaukan adalah wali pengantin perempuan, bukan pengantin laki-laki. Nah, semisal ini ada bapaknya, tapi bapaknya si pengantin laki-laki dijadikan wali. Yang penting kan ada wali salah satu pihak. Nah, ini tidak memahami syariat. Ikhwan jazakumullah. Jadi akhirnya dia memasukkan ke lafadz wali seperti tadi sesuatu yang sebenarnya tidak termasuk, akhirnya dia menghukumi apa yang dimaukan oleh lafadz tersebut yang sebenarnya tidak termasuk. Ini satu. Wasaniyatu yang kedua. Ayyuhrija min musammal lafdi ba'da afrodihi dakhilati tahtahu. Dia akan mengeluarkan dari penamaan lafadz sebagian perkara-perkara yang itu sebenarnya termasuk dari kategori lafaz tersebut. Dia mengeluarkan dari lafaz karena dia salah tadi, salah pengertian. Ikhwan wa jazakumullah. Fayuslabu anhu hukmuhu, maka dia tidak kenakan hukum lafaz tersebut kepada sesuatu yang dia keluarkan itu. Nah, semestinya itu misalnya masuk bagian khamr, akhirnya dia tidak masukkan. Akhirnya dia tidak kenakan hukum khamr ke benda tersebut. Contoh, khamr itu adalah minuman yang memabukkan. Oh, minuman ya? Iya. Berarti yang bukan minuman, yang itu dihisap, yang itu dikunyah, tidak masuk khamr. Nah, kenapa? Dia definisi khamr sebatas minuman. Berarti yang bukan minuman tidak termasuk walaupun memabukkan. Akhirnya, misalnya ada sabu-sabu, bentuknya serbuk. Ada ganja, bentuknya daun. Ada morfin, bentuknya cairan disuntikin misalnya. Gak tau lah benar atau enggak, yang sekitar itulah. Yang penting gak diminum, akhirnya tidak masuk hukum khamr. Nah, ada bentuknya daun, tidak dihukumi khamr. Kenapa? Bukan minuman. Oh, berarti bukan, tidak termasuk khamr. Akhirnya benda-benda itu tadi dia tidak hukumi hukum khamr. Nah, ini contohnya. Untuk mudah memahami apa yang beliau maksudkan di sini. Fayufarriqu baina ma jama'a Allah bainahuma, akhirnya dia memisahkan sesuatu yang Allah Ta'ala sebenarnya samakan, dia pisahkan. Sebenarnya Allah Ta'ala menginginkan itu adalah sama, masuk kategori khamr, akhirnya dia bedakan. Ini kebalikan dari nomor satu tadi. Kalau nomor satu memasukkan sesuatu yang tidak termasuk, dimasukkan. Kalau yang nomor dua ini mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya termasuk, dia keluarkan, tidak digolongkan dari hukum tersebut. Ini sebab kalau tidak faham tentang batasan-batasan syariat dari lafadz-lafadz ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, tidak mengetahui batasan-batasannya. Nah, kalau kata beliau selanjutnya, maka ikhwan jazakumullah, di dalam masalah ini perlu difahami beda-beda definisi di dalam lafadz-lafadz Al-Quran. Kapan itu lafadz itu bisa saja dibedakan, kapan lafadz itu disamakan. Seperti kemarin, pengertian antara ta'awun dan albir, kapan kedua kata ini memiliki definisi sendiri-sendiri dan kapan masing-masingnya mewakili definisi kata yang lain. Nah, ini harus difahami dengan benar. Di dalam lughah Arabiyah, bahasa Arab, ada kata-kata yang itu memiliki perbedaan-perbedaan tipis. Seperti kata al-huda dengan kata at-taufiq. Nah, seperti kata as-sihah wal-afiyah. Misalnya seperti itu. Makanya para ulama ada yang ihtimam, memiliki perhatian untuk menyusun kitab. Namanya Kitabul Furuq al-Lughawiyah. Kitab perbedaan-perbedaan kata-kata bahasa Arab. Nah, Semisal Kitabul Furuq atau yang disebut dengan Al Anwar Anwarul Buruq fi Anwa'il Furuq. Anwarul Buruq fi Anwa'il Furuq, karya Al Imam Abdul Abbas Ahmad. Ibnu Idris As-Sanhaji rahimahullah ta'ala. Nah, itu juga kitab-kitab yang lainnya, Al-Furuq Al-Lughawiyah li Imam Abu Hilal. Nah, adapun ikhwan jazakumullah, di dalam lafaz-lafaz yang ditunjukkan di dalam Al-Quran maupun hadis, kita kembalinya kepada tafsir para ulama. Kita kembalinya pada syarah penjelasan hadis yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, ini ilmu yang sangat penting. Kata beliau selanjutnya, walladzi wadzaki wadzakiul fatinu yatafattanu li afrodi hadil qa'idati wa amsaliha fayara anna kasira minal ihtilaf au aktsarahu innama yansa'u min hadal mawdi wa tafsilu hadza la yafi bihi la yufi bihi kitabun dahmun. Dan seorang yang cerdas pandai yang memahami bagian-bagian kaidah ini dan yang semisalnya, maka dia akan mendapati bahwasanya banyak adanya perbedaan-perbedaan atau mayoritasnya muncul dari masalah ini. Muncul dari masalah ini. Perbedaan satu dengan yang lainnya tentang khamr. Satu menghukumi ini termasuk khamr, ini bukan. Satunya menghukumi ini maisir, judi, oh ini bukan. Satunya menghukumi ini riba, ini bukan. Loh kok terjadi perbedaan? Nah, berawal dari masalah ini. Benar atau tidaknya memahami batasan-batasan masing-masing lafaz itu. Nah, riba itu bagaimana? Itu. Nah, jangan kemudian nanti masuk khilaf. Sebenarnya riba, tapi dikemasnya dalam bentuk jual beli, seperti bai'ul 'inah yang sering dijelaskan kepada kita. Bentuk riba tapi surahnya jual beli. Ini termasuk khilaf. Naam. Ikhwan jazakumullah. Nah, adanya perbedaan-perbedaan ini, bahkan mayoritas terjadinya perbedaan-perbedaan, kata beliau, muncul dari masalah seperti ini. Fatafsilu hadza la yufi bihi kitabun dahmun, maka merinci hal ini tidak mencukupkan sekalipun kitab yang tebal. Nah, tidak butuh kecuali perlu kitabnya tebal sekali untuk menjelaskannya. Kemudian beliau ikhwan jazakumullah akan memberikan contoh. Memberikan contoh. Wa min hadza lafdu al-khamr. Nah, yang kita singgung sedikit tadi. Dan termasuk hal ini adalah lafaz al-khamr. Kita terjemahkan biasanya kan minuman keras. Gitu. Minuman keras. Kalau makanan keras, pahamlah kita. Kok minuman kok keras? Nah, apa bentuknya? Es padat. Nah, atau diminum sak botolnya. Nah, paham ya? Minuman keras. minuman kok keras. Nah, dalam bahasa Arabnya adalah al-khamr. Itu. Kata beliau, fa innahu ismun saminun likulli muskirin. Sesungguhnya khamr itu adalah penyebutan yang mencakup meliputi seluruh muskirin yang memabukkan. Yang memabukkan. Fala yajuzu ihraju ba'dil muskirati minhu wa yunfi anha hukmahu. Maka tidak boleh mengeluarkan sebagian barang, sebagian benda, sebagian makanan atau minuman dikeluarkan dari kategori khamr, kemudian ditiadakan hukum khamrnya. Tidak boleh. Kalau itu sudah masuk pada memabukkan, maka itu dihukumi khamr. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun wa man saribal khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha lam yatub lam yusribha fil akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap yang memabukkan adalah khamr. Namanya setiap itu, entah itu bentuknya minuman, entah itu bentuknya makanan, entah itu bentuknya dihisap, entah itu bentuknya diminum, atau bentuknya dikunyah, atau bentuknya diinjeksi. Nah, wa kullu muskirin haram, dan setiap yang memabukkan itu haram. Wa man saribal khamra, dan siapa yang meminum khamr fi dunya, di dunia ini, famata wa yudminu halam yatub, kemudian dia mati dalam keadaan dia orang kecanduan atau ketagihan, dalam keadaan dia kecanduan, ketagihan, dan dia tidak bertobat, maka lam yusribha fil akhirah, dia tidak, lam yasrabha fil akhirah, dia tidak akan minum khamr di akhirat. Di akhirat ada khamr? Ada enggak? Di akhirat ada khamr. Di akhirat itu ada khamr. Bahkan di surga khamernya itu sungai mengalir. Nah, di dalam surah apa? Wa anharu min khamril laddatil lisaribin. Khamr, sungai berupa khamr, laddatil lisaribin, lezat bagi orang yang minumnya, bukan teler bagi orang yang minumnya, bukan mabuk bagi orang yang minumnya, bukan fle, hilang ingatan, hilang kesadaran, hilang tegak lurusnya, miring-miring, bukan hilang ingatan, hilang pikirannya, tapi adalah ladzatil lisaribin, lezat bagi orang yang meminumnya, minum lagi lezat, minum lagi lezat, lezat, tidak memabukkan, tidak bikin sakau, tidak bikin fly, tidak bikin mabuk. Itu khamr. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang dulu di dunia tidak minum khamr, tidak mabuk khamr, tidak kecanduan, tidak ketagihan. Naam. Yang tidak sempat bertaubat. Ini ihwan wa jazakumullah. Juga di riwayat yang lain dengan lafaz kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Naam. Juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadisnya juga dari riwayat dari jalan sahabat Abdullah bin Umar. Sahih. Juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i. Naam. Juga Imam Daruqutni tentang hadis ini. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nanti akan dijelaskan. Loh, ada orang makan durian mabuk hilang ingatan, pingsan. Nah, ini bagaimana? Ikhwani jazakumullah. Nanti dijelaskan. Ada orang makan nasi kebanyakan mabuk. Naam. Itu. Kalau begitu nanti Pak Ustadz, berarti perjalanan orang yang tidak tahan laut, perjalanan laut haram. Kenapa? Setiap perjalanan laut mabuk dia. Nah, mabuk gak sadar dia. Itu. Ini ada yang ekstrim lagi, setiap naik roda empat mabuk dia, muntah-muntah sampai hilang ingatan. Nah, mabuk darat, mabuk laut, mabuk udara, lewat mana terusan? Nah, berarti haram memabukkan itu. Nah, ini nanti dibahas ya, insyaallah. Bentar, sabar ya. Sekarang contoh-contoh dulu lafaz-lafaznya. Perhatikan, ini penting supaya sekali tadi tidak salah penempatan, tidak salah penerapan, tidak salah memberikan hukum. Karena kalau salah memahami, tidak mengerti batasan-batasan lafaz yang ditunjukkan oleh ayat ataupun hadis, bahaya. Nah. Kata beliau selanjutnya, wa kadzalika lafdul maisir. Begitu juga semisal lafaz maisir, judi. Nah. Wa ihraju ba'di anwa'il qamari akumari minhu. Tidak boleh tentunya mengeluarkan sebagian perkara-perkara perjudian yang itu ada unsur judi, dikeluarkan dari kategori maisir karena salah di dalam memahami tentang pengertian maisir. Wa kadzalika lafdun nikah. Begitu juga dengan lafaz nikah. Wa idkhalu ma laisa bi nikahin fi musamma. Tentunya juga tidak boleh memasukkan sesuatu yang tidak termasuk kategori nikah, dimasukkan itu nikah. Nah, tadi tanpa wali, yang penting sudah ada ijab kabul, yang penting ada akad tanpa wali. Nah, padahal ada jelas wali. Ikhwan jazakumullah. Wa kadzalika lafdur riba, begitu juga lafaz riba. Wa ihraju ba'di anwa'ihi minhu, tentunya juga tidak boleh mengeluarkan sebagian macam-macam riba. Itu jelas kategori riba namun tidak dimasukkan. Kenapa? Karena menurut dia ini kan jual beli. Naam. Atau dia mengatakan seperti perkataan orang-orang musyrikin, riba dengan jual beli sama saja, kan sama-sama cari keuntungan. Masa enggak boleh? Kan gitu. Sama-sama mengeluarkan uang untuk cari keuntungan, itu kan namanya perdagangan. Maka sama saja. Saya keluarkan uang, saya pinjamkan ke kamu 3 juta, kembalikan nanti 3 juta setengah. Itu kan sama dagang. Saya keluarkan uang 3 juta untuk beli barang, saya jual barang itu untuk bisa kembali menjadi 3.500.000. Sama-sama mengeluarkan uang, kembali cari keuntungan. Nah, akhirnya semua bentuk riba atau sebagian riba tidak dikatakan riba, kata dia. Nah, itulah yang kemudian seperti yang disebutkan di Rasul alaihi salatu wassalam, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yakni adanya yang disebutkan di Rasul alaihi salatu wassalam, idza tabayatum bil ainah, apabila kalian telah mengadakan transaksi jual beli dengan cara ainah. Nah, padahal itu adalah salah satu macam riba, tapi dikemas seakan-akan bentuk transaksi jual beli. Nah, sekarang ada riba bentuknya adalah dikemas seperti orang serikat patungan tanam saham, padahal ada di situ praktek riba. Nah, ini penting, karena kalau tidak mengerti atau salah memahami, bahaya menghalalkan yang haram. Begitu juga bisa saja mengharamkan sesuatu yang halal. Kata beliau, ayyuhannas jazakumullah, wa kadzalika lafdzur riba, begitu juga lafdz riba, dan mengeluarkan sebagian jenis atau macam dari macam-macam riba yang ada dari kategori riba. Wa dakhalu ma laisa birriba fihi, atau memasukkan sesuatu yang bukan riba tapi dimasukkan dalam kategori riba. Nah, ini perkara yang termasuk menimpa banyak model-model transaksi, model-model join perdagangan atau pembelian atau peminjaman. Nah, atau persewaan. Nah, manusia banyak melakukannya, namun manusia banyak tidak mengetahui ketentuan batas-batas syariat dalam masalah ini. Maka tak ayal lagi banyak pelanggaran. Nah, banyak pelanggaran. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Kalau sudah demikian, semestinya berlaku bagi kita, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kamu tolong-menolong, bantu-membantu di dalam dosa dan permusuhan atau pelanggaran. Karena tidak tahu ternyata itu dosa, tidak tahu itu ternyata pelanggaran, akhirnya dia enjoy aja. Kerjasama, nah, partneran dengan pihak-pihak yang mempraktekkan riba, pihak-pihak yang melakukan transaksi yang ada padanya unsur riba. Nas'alullah salamah wal afiyah. Wa kadzalika lafdu ad-dulmi wal adli wal ma'rufi wal munkari wa nadairu aktsar min an tuhsa. Begitu juga lafaz zalim dan adil. Apa batasan kategori zalim? Apa batasan kategori adil? Begitu juga antara al-ma'ruf dan al-munkar. Apa batasan ma'ruf? Apa batasan munkar? Nah, ini harus diketahui. Dan yang semisal ini adalah sangat banyak, lebih banyak dari sekedar disebutkan. Nah, Nah, kaitannya dengan pembahasan kita ikhwan jazakumullah adalah ayatnya kan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, kembalinya karena ini ada unsur interaksi hubungan antara kita dengan manusia, antara kita dengan Allah. Maka perkara-perkara yang dicontohkan tadi harus diketahui, harus difahami. Karena kalau tidak tadi kita masuk ke dalam lingkaran interaksi, hubungan, kerjasama, hubungan, tolong-menolong, bantu-membantu, hubungan, pertemanan, persahabatan, yang di situ ada bentuk interaksi, saling membantu, menolong, saling memberikan kontribusi, andil. Tetapi ternyata dalam perkara yang itu dosa, tidak tahu ternyata itu dosa. Itu dalam perkara yang uduan, tidak tahu ternyata itu uduan. Itu sebenarnya perkaranya mungkar, tapi dia tidak tahu apa itu mungkar. Nah, begitu juga sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang masuk albir, masuk at-taqwa, karena dia tidak tahu akhirnya antipati. Wah, jangan. Kenapa? Difahami itu bukan takwa, difahami itu bukan albir. Nah, hati-hati di sini ya hanu jazakumullah. Ya. Betapa banyak agenda-agenda kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Aktivitas-aktivitas, acara-acara. Naam. Berbagai perhelatan, berbagai tontonan, berbagai kegiatan, berbagai acara, itu gabungan 1, 2, 3, 4 bahkan banyak orang. Manusia tidak tahu konteksnya ini alal birri dan at-taqwa atau alal ismi wal udwan. Iya. Demonstrasi misalnya ehwan, HUT-HUT misalnya. Naam. Bahkan perayaan-perayaan non-muslim misalnya. Ya. Banyak berbagai acara, berbagai perhelatan, berbagai program, kegiatan, aktivitas dikemas sedemikian rupa. Nah, kalau kita tidak mengerti betul bimbingan syariat, ketentuan syariat, maka kita tidak bisa mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Perhatikan. Maka kata beliau, wal maksud min istima'in nas wa ta'asurihim at-ta'awunu 'alal birri wattaqwa. Dan maksud dari berkumpulnya manusia, berinteraksi, berhubungannya di antara manusia, ta'awun, saling membantu, menolong, memberikan andil satu dengan yang lainnya, itu tujuannya mestinya adalah alal birri wa taqwa, di atas albir dan at-taqwa. Fayu'inu kullu wahidin sahibahu ala dzalika ilman wa amala. Perhatikan, ini penting. Maka hendaknya setiap masing-masing orang mau membantu, mau menolong, mau memberikan kontribusi, andil, sumbangsih terhadap yang lain, itu di atas albir dan at-taqwa, ilman wa amalan. Perhatikan, ilman wa amalan, baik secara ilmu dia tahu persis, dan secara amalannya tepat. Secara teorinya benar, ilmunya benar, dia mengerti, oh ini albir, oh ini at-taqwa, ayo saling bantu, ayo saling tolong menolong. Nah, ini pasti gak ada ruginya, ini pasti menghasilkan kebaikan, ini menghasilkan pahala dari si Allah. Mantap. Ilmunya jelas, tahu persis, dan amalannya pun mantap, semangat, enggak ragu, enggak salah. Dia menginginkan pahala dari sisi Allah. Nah, begitu juga ketika dia tidak mau ikut andil, tidak mau ikut berpartisipasi, tidak mau berkontribusi, tidak mau memberikan sumbangsih, tidak mau menolong, tidak mau membantu. Dia tahu karena ini adalah alal ismi wal udwan. Ini dalam perkara dosa dan pelanggaran. Allah Ta'ala menyatakan wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ilman wa amalan. Ilmunya tahu, pengamalannya juga tahu. Pengamalannya juga pas. Inilah yang dituntut pembahasan kita, ikhwan yazakumullah. Naam. Jangan sampai keliru. Ta'awun dalam perkara dakwah misalnya. Naam. Ditudingnya ini adalah komando hizbiyah. Naam. Ya. Yang dituduhkan oleh yakni Su'afiqah, Musafiqah, khususnya di Indonesia ini. Ikhwan jazakumullah. Para asatidah berta'awun dalam perkara dakwah, menegakkan nasihat, ditudingnya ini adalah komando hizbiyah. Nah, ini perlu mengerti ta'awun. Naam, hakikat ta'awun al-birri dan at-taqwa, supaya tidak salah menghukumi. Naam. Ada ustaz datang di sebuah ma'had, mendapati di ma'had itu sebagian kesalahan. Mungkin pengajarnya, namanya manusia, pengajar pun juga manusia. Nah, nasihati dengan berbagai bentuk macamnya, bentuknya nasihat-nasihat pada tingkat bahkan naam tahdir. Oh, ini intervensi. Naam. Katanya melangkahi hak pemerintah. Naam. Ini sudah ada ikatan hizbiyah katanya. Ikhwan jazakumullah, perlu didudukkan. Ini adalah ta'awun. Bagaimana bentuknya, bagaimana surahnya, mestinya ditanyakan. Kalau memang pada Anda itu iskal, kok ini sepertinya bentuk hizbiyah ya? Jangan kemudian koar-koar di atas mimbar atau di atas podium atau di atas kursinya, kemudian membuat fitnah, akhirnya terjadi perpecahan di kalangan ahlus sunnah. Giliran setelah itu membuat kerusuhan, perpecahan, baru suruh ulama tidak berbicara. Nah, setelah dia koar-koar. Ini termasuk bab ini. Kata Al-Imam Qayyim tadi, ikhwan jazakumullah, banyak bahkan mayoritas adanya perselisihan, perbedaan yang tak naam muncul fi hadal min hadal maudi, dalam posisi yang demikian ini perlu makanya memahami sebelum menghukumi itu. Fahami apakah ini memang komando hizbiyah atau ini masih batasannya ta'awun dalam perkara nasihat. Nah, itu perlu difahami dengan benar supaya tidak salah penyematan, tidak salah penghukuman. Kalau sudah bentuknya banyak begitu, ternyata salah membuat pecah kalimatul ahli sunnah wal jamaah, kan berabi. Apalagi kemudian tidak mau bertobat dari kesalahannya, kekeliruannya, masih menganggap benar terus, itu lebih berabi terus nantinya. Ikhwan jazakumullah, kalau belum mengerti, tanya kepada para ulama supaya dibimbing dengan ilmu, ilman wa amalan, bukan hanya semangat saja untuk mengamalkan. Insyaallah kita lanjutkan ikhwan jazakumullah pada pertemuan berikutnya naktabi hadzal qadar. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.